وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengaosan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipun paringi pertolongan lan nikmat kali Allah subhanahu wa ta'ala saged nerusaken pengaosan rutin kitab Irsyadul Ibad ingkang tasih wonten bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala Allahu ya'lamu anni fa'altu kada. Au utawa wong niku wau sing nyebabno tiang niku wau menjadi murtad. Tiang bi'i ngomong eten, wallahi demi Allah, wallahu udawi kusya Allah iku ya'lamu ngerteni, anni sak temene ingsun iku fa'altu agawi sopo ingsun kada koyok ngini. Wahuwa kali utawi wong sing ngomong ngono iku mangka dipun goroh pihi ing dalem oleh nglakoni ngoten untuk meyakinkan supaya wong iku percaya piyambake ngomong ngene wis gak perlu saksi sakniki oleh gak percaya Gusti Allah lho ngerti lek aku iku nglakoni koyo ngene sing tak critakno nang kene kon. Gak kira goro aku. Nah. Piyambake ngoten niku kate disertai sumpah dan ia berkata demikian meyakinkan kepada orang niku wau padahal dhewe ngoroi wong niku wau. Sing jarai wong niki murtad napa wong ngomong ngono wae. Ini adalah meremehkan nanggene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gawe tulilan asmane Gusti Allah tunggale gawe supoto utawa wallahi wallahi meremehkan. Dan itu termasuk yang menyebabkan tiang niku dengan tidak terasa tiang be'e murtad. Au mutirna binajmi kada utawa wong niku ngomong ngene mutirna awa iki dikei udan sing ngekei udan niku mang binajmi kada sebab muncule bulan iki ngomong ngono iku mang muridan dengan tujuan dengan berkeyakinan anna lin najmi sak temene iku kedue muncule bulan niku wau taksiron ada pengaruh bihi dalam hal hujan. Dadi sing gawe udan niku duduk Gusti Allah tapi sebab muncule bulan niku wau lintang niku wau. Lho lek ngomong ngene iki kadang-kadang kula kali sampean gak percaya pasti Gusti Allah. Cuman yang sering niku yang terjadi sekarang niku sing kathah terjadi. Tiang niku biasane arek nom-noman niku golek ramalan. Gini, koran-koran utawa majalah-majalah. Kelahiranmu wulan apa? Wulan iki tanggal sakmene. Oleh ngono bintangmu iku mang koyok ngene. Ya, bu bintang Scorpion, bu banter nopo. Mari ngono ramalan. Nah. Ngeramal ngoten niku wae, lek kon bintang ngene, maka kamu harus begini. Nah. Dek ku yakin dengan ramalan niku wae. Utawa wonten maneh tiyang sing dipun paringi ilmu falak itu hitung-hitungan, meskipun hitung-hitungan ilmu falak itu diperbolehkan menurut agama, gawe ngati-ngati kaya sakniki ya. Wetonmu dina apa? Jumat Kliwon. Nah. Kon nyambut gawe kudu ngene hitungan ngoten. Iku lek diikhtiari tok tidak diyakini bahwa itu yang membuat mboten apa-apa. Tapi lek wis diyakini hitungane iki lho koyo ngene. Kon tiba ngene, lek gak nurut kon pasti koyo ngene. Lah iku sing garai murtad. Iya. Yeah. Lek cuma gawe hitung-hitungan apa dambe ngene ngene ya. Lek sampean weton ngene hitungane kaya ngene menurut falak kaya ngene. Jadi hitung-hitungan iki minangka ngene. Jadi lek sampean sakniki katene nang Surabaya cuacae iki lho keadaan iku kaya ngene. Angine banter. Mari ngono ana udan, ana ngene supaya sampean iki bisa slamet gawe ya kaya ngene. Hitung-hitungan itu cuma ngoten, mboten memastikan, meyakinkan bahwa hitungan itu sehingga rai Gusti Allah berbuat ngoten. Terus apapun yang ada di dunia ini tidak ada tafsir, tidak ada pengaruh, sehingga tur cuma Gusti Allah. Lek sampai meyakini ada sesuatu yang membuat udan, singgarai ngene, itu adalah yang menyebabkan tiang niku wau menjadi murtad. Nggih boten sumpun. Wata dalam kehidupan koyok ngeten iki. Iya. Waktu ambik kula kali sampean ngombe pil, berobat nang gene-gene, kabeh niku lantaran singgawi waras, singgawi apa ae niku Gusti Allah. Cuma Gusti Allah oleh gawe ngoten niku menunjukkan gawe sebab, hukum sebab akibat. Cekne apa? Gampangno tengerane nang gene menungso. Dadi lek tengere ngene iki kon kok bakal slamet. Tengere ngene kaya ngene. Apa itu dipastikan? Yang memastikan itu adalah Gusti Allah. Lek kula kali sampean mlaku dalane keselamatan pasti selamat, tapi lek nantang nang ngene dalane keblainan terus gak blai, iku kabeh teko Gusti Allah. Ya. Yeah. Waman kala niku wau sing nyebabno lek katik dalam hidup niki ana bintang iki, ana hitungan iki, ana ngene-ngene, ana sing ngene padha ambek nyambut gawe kon iki pasti suge, iki ngene. Nah itu yang merusak keimanan-keimanan itu kadang mengantarkan kemurtadan. Waman lan ana maneh sing nyebabno wong murtad. Kala ngucap sapa man inna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sak temene Kanjeng Nabi ku kana aswada. Kanjeng Nabi aku ngipi, wong iku ketok ireng. Meskipun guyonan utawa digawe anu tidak boleh. Ngomong ngono iku manggae dulinan sifate Kanjeng Nabi nyeritakno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku wong ndek. Bukti Nabi iki tidak boleh. Ya. Yeah. Niku garak no murtad. Ya. Yeah. Aulaisa bikurasiyin utawa ngomong Nabi Muhammad itu duduk wong Quraisy, tidak boleh. Au Arabiyin bukan orang Arab. Au insiyin utawa bukan jenis manusia. Aula adri luwe-luwe ngomong, ya apa Nabi Muhammad itu gak ngerti urusane wong-wong iku. Iya, mboten asal. Terus mali au huwallazi bu'isa bimakkata au mata bil madinah. Dia ngomong, aku gak ngurus bah Nabi kumang dilahir nono Mekah, bah de'i kumang mati ono kono, bah onon di iku dudu urusanku. Lek kapan ono wong Islam ngomong koyok ngono, iku omongan dadek no tiambe ingmur tat. Urip niki kula kalih panjenengan harus mengenalkan putra-putri kula kalih panjenengan nanggene Nabi Muhammad. Paling tidak tahu dina kelahirane, kota kelahirane. Niki wajib-wajib. Mari ngono eru putrane sapa? Paling boten niku kenal ambik romone Kanjeng Nabi. Sempurna nih sampai mbae sing nomor 5. Weruh nanggene ibu yang melahirkan nang Kanjeng Nabi. Sempurna nih mbae sing sampai tekoli 5. Mantun ngoten Sumerab Nabi hijrah kemana dan sedoh wonten gene bundi. Niku adalah merupakan kewajiban-kewajiban agama. Lek kula kali sampean boten mengenalkan terhadap anak-anak kula kali panjenengan, ini nanti yang menjadi tanggung jawab kula kali sampean wonten kersani Gusti Allah. Lek sampai anak-anak niki besok wis gedhe dewasa, mari ngono kesibukan kerepotan nyambut gawe sampai piambek ini kuwau boten kan nal. Lek ana gene banggil ngono awak gak ngenalno ana sing ngenalno. Umpama urip ana di luar banggil. Ya. Dene kula kali sampean harus banyak membaca selawat, paling tidak membaca akidatul awam. Para hadirin, lek sampai tiang niku wau mboten mengenal Kanjeng Nabi dan nasab-nasabnya, dikhawatirkan nanti piambek niku wau masuk kubur, begitu diguga ambek malaikat didudono, kenal kon nanggene wong iki. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama wonten nggene alam kubur niku ngoten. Diguga ambek malaikat mungkar nakir, mari ngono dikenalno, ditakoni. Kenal kon ambek wong iki. Nah, lek pancen wong iku wong mukmin, ana donyane biyen ahli maca selawat mengenal, dia langsung tanggap. Ya iku Nabi Muhammad wis ngoten niku. Lek nikrumu iku Nabi Muhammad. Dadi takono terusane gak. Man robbuka wa ma dinuka wa mani raibunan. Ya. Niku keuntungane. Jane kula kali sampeyan ana gede-gede wis maca selawat sing akeh. Nek dia wis. Ya. Kate faedahe kula kali sampeyan niku lek maca selawat. Sopo sing maca selawat nang gene aku jare Kanjeng Nabi. Gusti Allah iku balekno rohku nang gene jasadku perlu jawabi wong sing maca selawat nang gene aku. Teng pundi mawon kula kali sampean maca selawat? Di situ kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira adakah orang yang lebih terhormat yang mendampingi kula kali panjenengan selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kula kali sampean enggak perlu golek pendamping wong liya sing iso ngeten. Kula kali sampean punya cara yang mudah, murah tapi berwibawa. Maca selawat. Selawat apa wis? Meskipun kula kali sampean maca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad enak. Pegel. Nggih selawat maneh selawat naria, pegel golek selawat maneh. Iya. Niki dalam rangka menanamkan kula kali sampean supaya seneng dan nanti kula kali sampean iso mempelajari sejarah-sejarah Kanjeng Nabi. Keranten lek nek kapan wong Islam utawa wong mukmin iku gak ngerti lambi Nabi iku mahir ana endi, sedo ana endi, itu termasuk imannya masih dikhawatirkan. A'adhanallahu minal kufri wa hamana mimma yujru alai mugi-mugi kula kali sampean sedaya jamaah pengajian dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah kemurtadan dan kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Warawalan ngriwayataken sapa muslimun Imam Muslim an Suhaib bin saking sahabat Suhaib. Qala dawu sapa sahabat Suhaib, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki menceritakan tiang yang beriman itu pasti mendapatkan ujian-ujian untuk meningkatkan keimanannya. Keranten jauh ni Gusti Allah, makanallahu liyadharal mu'minina lama alama antum alaihi. Gusti Allah itu tidak membiarkan orang mukmin itu mengaku iman terus imane datar ngeten mawon. Iya. Sehingga kapan Allah umpama kula kali sampean ahli jamaah lima waktu sret ngeten. Mari ngono dikae coba. Mbah, ekonomine iku mang melorot. Sehingga piambe iku mang ya apa kira-kira? Kon dikae coba ekonomi melorot ngene iki sik tetep jamaah apa enggak? Umpama kula kali sampean dikae ngeten. Jamaah ngeten iki mari ngono dikae coba. Ana kanca sing ngilok-ngilokno sing tetep jamaah apa enggak? Terus ngoten niku. Setiap orang yang beriman lek kapan ningkatno keimanane pasti diuji ambe Gusti Allah. Niki critane ngoten hadis niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa malikun raja fi mangkana qablakum yang hidup di zaman sebelum kamu wa kana lahu sahirun sudah menjadi biasa setiap penguasa iku ana wong sing dukuni ana bagian orang-orang sing jaga utawa golongane dukun sing mengelilinginya untuk menjaga kerajaannya. Balamma kabura nalikane tukang sihire dukune raja iki mang wis tuwa, qala lil maliki. Beliau wong niku wau tukang sihir niku wau ngomong nang gene raja, "Ini kot kaburtu." Raja aku iki wis tuwek. Terus apa? Fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sikhra. Sampean golekno sijine wong sampean pilih rakyat sampean sing sekirane engkok tak pulangi ilmu sihirku iki sing gawe njogo sampean. Fabu isa ilaihi hulaman yu'allimuhu. Maka dipilihlah seorang pemuda sing diwulangi ambik tukang sihir niki wau. Dibayar. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Perjalanan budale arek niki wau ndugi omah nanggene panggene tukang sihire raja niku di tengah-tengah niku ana sijine kiai ahli ibadah. Krono delok tiang niku wau kiai ahli ibadah penampilane sopan, santun, menyejukkan. Fako ada ilaihi. Piambe ini ku mampir. Si arek niki wau. Kadre sihiri rojo niki wau. Wasami'a kalamahu piambe kepingin ngaji nanggene. kiai niki wau. Wa kana idza atasakhira marra birrahibi. Lek budal nang ngene tukang sihir pasti dhe'e niku wau mampir nang ngene kiai niki wau. Fa idza atasakhira ketika piyambake sampai nang ngene tukang sihir telat. Apa kon kok telat kon iki tak kader. Kok teko telat-telat. Dorobahu, maka dia diberi peringatan, disiksa. Krono dia itu mendapatkan perlakuan yang yang menyakitkan dari seorang rohib sakhir, fasaka dalika ilar rohibi. Maka piambe ini kuau si arek niki wau lapor nang gene kiai. Kiai, kula wau dugi mriki ngaji teng sampean wau seneng. Sehingga kula niku wau teka nang ngene guru kula tukang sihir niku wau telat murang-muring. Kula dilokno, digepuki, digetenaken terus jalan keluarnya yok napa yai. Kula sik kepingin nyantri teng sampean. Faqala, maka si kiai niku wau ngomong, "Idza khosita sakhir fakul habasani ahli." Ngene lih. Lek kon meniku kuatir diseneni maneh, kapan kon teko kono kok kari? Teko ndi kari? Waran habasani ahli. Keluarga kula niku wau repot dadi kula dikengken nulungi. No. Wa idza khosita ahlaka, lek kon wedi nang ngene keluargamu, tekon diae kon biasane gak muli yamini kok telat. Fakul jawaban keluargamu, habasani sakhir, aku mang oleh pelajaran teko guruku tukang sakhir iku mang wakeh dagi aku rada telat. Dadi gak ana masalah kon. Oh nggih pun. Ya. Fabainama huwa ala dalika, mongko nalikane dia itu melakukan aktivitas ngoten niku wau, lek budal nang gene tukang sihir mampir nang gene kiai ngaji dhisik. Mulai tukang sihir dek niku mang madul kula wau diulangi ngeten yai napa bener ah. Lek gak bener gak dilakoni. Dan faidan ata ala dabbatin adhimatin qad habisatin nasa, ketika suatu hari ada satu bencana di tengah jalan itu wau ana sijine iwak utawa kewan gawedhe sing mati, sehingga jalan niku wau terputus. Ya. Kewan niki wau kewan gede mboten mati tapi membahayakan. Faqala, si arek niki wau ya, mari oleh pelajaran ngoten niku wau piyambeke ngomong ana atine, al yauma a'lamu. Wis lek ana ujian ngene aku iso ngerti kok. Tak tes. As-sakhiru afdalu amir rahib. Sing bener iki tukang sihir apa elmune kiai? Fa akhadha hajaron. Moga arek niki wau nyoba njukuk sijine watu. Watu niku wau didungani. Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sakhir faqtul hadhihi dabba. Dungane cara Jawa ngoten, Pun. Saisone, sak mantepe atine, sak iso ngomong-ngomongi. Gusti, lek pancen piwulangi kiai niki luangkung sampean ridoni daripada piwulangi tukang sihir, moga sebagai bukti sampean niki seneng nanggene piwulangi kiai, jenenge kewan niki wau sing gede yang membahayakan niki wau yang tidak bisa diatasi oleh manusia, mengganggu manusia ini, kula balang watu niki dadi matine. Dibalang. Iya. Faromaha dibalang watu ne gak sepira, fakotalaha mati jenenge kewan niku wae. Aman. Iya. Manusia di sekitar aman. Lek cara sakniki ada satu masalah ngeten kecimuk, mari ngono ana wong sing donga Gusti, dimbangil ini terjadi begini begini begini begini, muga-muga sampean ketenaken. Nah. Krana ikhlase de'e donga niku wau tanpa ada tendensi, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atar rahibu maka biambek ini kuau bisa budal mana sampai teko nang gene kiai. Lho le, kene apa kon kok telat? Oh ngeten yai. Niku wau kula badhe berangkat. Kula niku wau di dalan dadakno wonten satu bencana apa? Tiang-tiang niku wau wedi wonten macan teng gene mriku. Mati dipedil mboten enten sing wani. Le kono jek macem-macem le, mati kono nang gene kono le. Akhire ya apa le? Kula niku wau ngomong ngeten kula njupuk watu Gusti. Lek pancen piwulangane kiai niki bener nggih sampean pateni kula kula balang niki mati. Dadene mati kiai. Faqala rahib. Ya apa jawabane? Kiai niki wau ngrungokno omongane si santri ngene. An ya bunaya. Santriku, antal yauma afdalu minni. Kon sakniki mulai saat niki wis duwe kekeramatan olehmu kon ngaji nang aku iki mah. Iya. Tapi iya. Ditenono mari ngono kon bakal oleh cubo. Waqad balagha min amrika ma ara. Aku wis ngerti apa sing kon capek apa sing kon kerjakno. Kon iki mang ngene ngene ngene iki mang. Dadi tersuwur kon mari ngono. Sapa sing ngatasi masalah no mang? Arek cilik iku. Lah, terkenal kon. Model kaya biyen lho ya. Sapa sing marasno? Ponari, ponari kabeh rono kabeh ya. Niki mboten. Wa inib talaita. Lek kon besok bakal dicoba akeh dayamu falatadulla alayya pesenku kon ojo sampai kondo-kondo kon iku mang tak ulangi nggih terus berjalan iki wae wa kanal ghulamu yubriul akmaha. Krono arek niki wau wis weruh kesaktiane wong kampung sebab iso ngatasi ngoten niku wau akhire nyoba-nyoba wong kampung ana wong stroke digawa rono iku lho wingi sing amano coba kok njaluk ngono wong iki lho gak gelem nambani waran ana wangsit kon kok nambani nambani waras iya yeah. Wong sing belang, sing loro nemen-nemen, sing sulit disembuhkan itu waras. Ya. Yeah. Wayudawin nasa min sairil adwai. Mari ngono nambani wong wis loro poe ditambami are niku mang. Ya. Yeah. Fasami ajali sul maliki. Sampai kemasyhurannya ini didengar oleh pendampinge raja niki wau. Wa kana lan ana sapa pendampinge raja niku wau qad ama sudah buta. Wis wong kepercayaan raja niki wau kena penyakit buta nombo nang dindi gak waras. Krungu lek ana sijine arek niki wau iso ngotenaken fa'atahu bihadaya kasiro. Dek ini kuwal teko wong jenenge pendampingi rojo duwi akeh. Akhire merono nggawa duwit sing akeh. Faqala hiya laka in anta syafaitani. Lih. Duwit sing 10 kontainer iki tak kekno gonte. Lek pancen kon bisa marasno aku tekes mripat kowe iki. Aku cekne iso nyambut gawe maneh nang gene raja. Ya napa jawab arek niki? Dasar arek niki wau elmune pun mantep. Jadi apapun yang ia capek niku mboten dinisbatno nang awake. Iya. Lelek durung mantep imane lak ngeten nah. Umpama umpama iso pidato Ustaz pancen sampeyan niku. Oh iya lek gak aku iso apa maneh ngoten biasane ngoten. Krono keimanannya sudah mantep, gurune niki wong mantep. Piambeke ngomong ngene. Faqala inni la asfi ahadan. Nuwun sewu nggih. Kula niki mboten saged nambani. Napa maneh marasno nang ngene wong mboten saged. Innama yashfi Allah. Sing nambani niku sing dadekno waris kabeh niku Gusti Allah. Kula niki cuma lantaran nek sampeyan no mboten ngene kula nggih monggo kula tambani sareng-sareng njaluk nang ngene Gusti Allah. Fa in amanta billah ta'awtullaha fasafaka. Lek sampeyan percaya sing gawe urip, sing gawe waras, sing gawe ngene iki kabeh Gusti Allah, nggih kula jalukno bareng-bareng nang ngene Gusti Allah. Wong padha-padha makhluke Gusti Allah. Wong dhewe kepengin maras apapun dilakukan fa amana billahi. Ya wis, aku tak iman nang ngene pangeranmu, maca syahadat, mari pisan. Temenan lho niki, mboten goro-goroan. Ya. Pokoke lek sampean goro mboten waras. Lek sampean temenan yakin pasti waras. Fasyafahullahu ditungakno akhire waras. Iya. Bareng waras fa'atal maliku teko nang gene raja. Rajane kaget. Loh. Kon biyen wucuk pisan. Mripatmu pijek piye? Saya iso delok kon tambakno nang didikan. Lah kon kok iso melepek ngene iki ya apa ceritane? Iya. Fa jalasa ilaihi kama kana faqala humadun man radda alayka basar sapa sing marasno moto iki faqala rabbi sing marasno iki duduk sapa-sapa yaiku pangeranku rupane Gusti Allah kaget cek raja niki wae awalaka rabbun ghairi kon sik duwe pangeran ta saliyane aku iki pangeranmu. Qala rabbi wa rabbukallah. Pangeranku sing gawe urip aku, sing ngingoni aku, sing uripno kon, sing gawe kon iki digdaya ya Gusti Allah. Mewangkel raja niku wae. Fa akhadahu. Mongko tiang niki wau orang kepercayaan raja niki wau krono mangkel nang raja maka ditindak oleh raja falam yazal yu'adzibahu hatta dalla alal hulam disiksa sapa sing muruki kon murtad ngene jari rajane sing marasno kon ngene-ngene dipaksa sampai piambek niku wau kate mati dhek ngomong sing marasno aku iku mang lantaran aku didudukno arek sing kon celuk kongkon belajar ilmu sihir iku mang faji abil gulami maka orang si arek niki wau diceluk bareng diceluk faqala lahul maliku ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'u bihil akma wal abrasa wa taf'alu arek kon wingi tak kongkon belajar nang kene ilmu tukang sihir. Tibane sihirmu luwe mantep tinimbang gurumu. Sehingga ilmu sihirmu bisa koyok ngene koyok ngene koyok ngene. Faqala jawabe arek niku wau, inni la asfi ahadan innama yasfi Allahu taala. Kula niki raja mboten saged nambani sinten-sinten sing marasna niku Gusti Allah. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Warek niki wau dipulosoro disiksa sampai ngaku lek sing muru ini kuwau si jini kiai Haji Abi Rohib. Akhire sing jenenge kiai niku wau di celuk. Arek niki diingu sian mboten dipateni. Pakila maka diwara irji andinika kiai balio nang kepercayaanmu. Kono jok murtad-murtad nopo mojo ngene. Pak Aba piyambe isi kiai kumang boten burun. Fada'a bil minsari akhire kiai niku wau ditekakno ambek si jini graji. Yo, kon sik pancet ngarani ana pangeran Gusti Allah atau enggak? Fa wada'al minsara fi mifraqi ra'sihi. Jenenge grajine kayu sing gedhe niku dijele ana bun-bunane ngaten iki. Iya. Fasyukka bihi hatta waqa'a syaqahu. Sampai jenenge kiai niku wau dicoba kaya ngoten tetep piambeke iman sampai jagir dadi loro. Sedo bunan. Iya. Summa ji'a bi jalisil maliki. Mari ngono. Pengikut raja sing waras nika wau diceluk maneh. Iki kok wong iki nggarai ngilangi nang ngene aku iki. Bagila diceluk. Irji andini kae. Patiku menteriku. Saniki kono aja macem-macem. Bali nang keyakinanmu sing asal aku iki pangeranmu. Fa aba fada'a bil minsari fa wada'al minsari fi mifrasihi saqtasakahu bi hatta waqa'asakahu. Ya. Mantun ngoten boten burun. Fa aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabi akhire disrano nang kene tentarane iki mau. Faqala idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Fas'udu bihi al-jabala fa idza balaghtum dirwatahu fa in raja'an dani wa illa fatruhuhu. Akhire piambe iki wau digawa nang kene ndukur gunung. Wis gawa narik iki mang. Lek wis ana ngene gunung takonono. Kon niki mang gelem nuruti raja apa pancet? Mari ngono, di tengah-tengah perjalanan arek niki wau donga nang Gusti Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Gusti, tiang-tiang sing dolimi tenggene kula niki sampean ringkesi faruji fabihi mulu jabala. Begitu munggah gunung tentarai raja niki wau ngene gunung itu terjadi satu gempa meledos gunung ini. Mari ngono mati kabeh si arek sing pinter niki wau mlaku nang ngene raja. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuka. Kon dikapanno mbek wong-wong. Qala kafaniyahumullah. Kula niki dilindungi Gusti Allah. Mewangkel. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Mari ngono dicelukno maneh tentarane. Tentara. Arek iki gawaen wis. Fahmilu fi qurqurin. Mari ngono gawaen nang tengah laut lebokno nang kene tong. Begitu ana kene tengah laut tarin. Kon gelem balik nang agamane raja apa enggak? Lek gak gelem cemplungno wis. piyambake bareng digawa, dilebokno tong, dilebokno nang ngene tengah laut, piyambake donga. Allahumma kfinihi min bima syi'ta Gusti. Kula dituduh macam-macam di pulau sorong ngeten niki Gusti, sampean beresaken tiang-tiang niki. Akhire di tengah laut jenenge perahu sing gedhe niku wau tiba-tiba ada ombak yang besar badai laut, akhire piyambe niku wau perahu kerem. Arek niki wau sik sakti balik nang ngene raja. Bareng ketuk raja, ma fa'ala ashabuka. Diapakno kok nabi kanca-kancamu? Kafaniyahumullah. Kula niki dilindungi ambek Gusti Allah. Faqala lil maliki, ngene raja. Innaka lasta biqatili, sampean gak iso mateni aku. Iya. Yeah. Innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma'ruka. Lek sampean kepengin mateni kula, sampean turuti perintah kula. Kula wuruki sampean carane mateni kula. Ya apa ya apa? Tajma'in nas, sampean kumpulno menungso. Ngene alun-alun. Mari ngono kula sampean salib. Jale ana dhuwur sampean salib. Mari ngono sampean gawok panah. Panah niku wau sampean siapno. Mari ngono sampean pengumuman. Delon, iki arek sing kon warasakti sing nyebarno agama baru gak ngakeni waktu ngene. Sakniki tak pateni. Tapi sampean lek ning mana kula nok ngene salib niku sampean maca ngene. Japa-japae ngeten. Ya apa japa-japae. Bismillahirrabbilghulam. Kelawan asmane Gusti Allah pangerane arek niki wau. Bareng dikotenaken raja niku maca bismillahirrabbilghulam. Lek sampean nglakoni ngoten langsung kula mati, beres pun urusan sampean. Dilakoni. Iya. Bareng krajane mongko ngoten, manah panahe kenek, akhire arek niki mati. Wong sing delok ngomong masyarakat raja, amanna bi rabbil ghulab. Bener lek ngono piwulangane arek niki wau bahwasanya Gusti Allah iku pangerane. Mewangkel malih jenenge raja niku wau. Iya. Yeah. Sampai piyambake gawe kebijaksanaan. Kurang ajar wong-wong murtad kabeh gak akur. Akhire piyambake niku wau gawe setiap jalan orang-orang yang murtad niku wau dikedhukno kedukan ngeten sret ngoten. Iya. Situ-situ bareng nang kampung. Sapa pangeranmu iki? Gusti Allah lebokno bleng mati. Lebokno bleng mati dikedhuk persis. Kelakuan ngeten niki sakniki terjadi ngene Surya. Surya niki lho ya. Niku ditakoni. Dadi golongane sing kula ndelok ning ngene arisa bune niku lho, didelokno. Dadi tentara Surya niku njukuk teko wong Iran. Wong Iran sing dijogok niku golongane wong sing ngombe-ngombe niku lho. Golongane Brahmacara ngoten niku. Dipakai tentara dikei omben-ombenan. Jika kon mlebu nang kene perkampungan ahli sunnah. Takonono. Pengerane sapa? Gusti Allah, lebokno wis. Adzan, lebokno. Dadi lebokno di perkampungan ahli sunnah niku di kei kali ngeten. Dikeduk bulldozer ngeten. Sret. Iya. Yeah. Sampai niki wau terjadi terhadap seorang perempuan. Ini cerita niki. Akhire si ibu niku wau, sapa pangeranmu? Gusti Allah. Dijokok. Dijokok arek niki wau krana gendong anak sing nangisi, nangis anak ini niki wau. Krana kuwatir anak ini niki wau mati, akhire wis gak wis. Si anak sing cilik niki wau sik nyusu belum bisa bicara langsung iso cetok. Bu, terusno, gak popo mati. Sing penting sampean ngamene Gusti Allah, aku tak mati pisan. Terjadi. Ya. Sampai mati. Rajane ngoten. Lho ngeten iki juga terjadi sakniki niki, persis yang disyaratkan Kanjeng Nabi ini terjadi hari ini ning ngene Suriah. Sing dikongkon mateni ya kuwi ngoten-ngoten niku wae. Sampai ana ngene makame Nabi Zakaria, ya. Niku diuyui, dingombeni, digawe nyenuk ana ngene ngono. Ini terjadi. Ya. Lho, wong-wong Islam niku nggih ngoten. Setiap ada orang beriman pasti dia itu akan mendapatkan satu napa ujian-ujian. Ya. Biasane sing uji niku ya penguasa-penguasa niku wae. Kaya sakniki ya wong ahli sunnah wis bener. Ajarannya terus dikrikiti. Mari ngono sing krikiti apa? Ya wong sing di luar ahli sunnah carane apa? Nebeng nang gene penguasa-penguasa. Penguasae dikongkon ngene mari ngono dibayar ngilok-ngilokno ahli sunnah. Contone. Ya. Kaya paham Wahabi. Ya. Sing ngilok-ngilokno tahlil iku syirik dan lain sebagainya. Sopo? Ya krana ulama wong iku mang krana dhek iku mang tidak mendapatkan ajarannya kurang diterima oleh masyarakat nebeng nang gene pemerintah. Ngelem-ngelem pemerintah mari ngono dibandani. Akhire maulid ana ngene Mekah gak oleh. Terus ngeten iki. Tapi kula kali panjenengan ajaran ahli sunnah tetep semakin ditekan semakin membeludak. Iya. Patos biyen ana wong ngene, tahun 2000 tidak akan ada syirik dan khurafat dan orang-orang yang berziarah kubur. Sakniki ya napa? Tambah akeh. Iya. Yeah. Pun wedi. Amalan ahli sunnah adalah amalan yang terbaik. Insya Allah diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali panjenengan mati ala husnul khatimah ala ahli sunnah wal jamaah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.